adalah orang-orang yang bodoh. Faba'ud 'anil huduri 'indahum al-mumayyizuna minan nas. Hingga akhirnya ketika si penceramah, ketika si pemberi nasihat itu adalah orang yang bodoh, akhirnya orang-orang yang spesial, mungkin ulama yang lain, orang-orang yang spesial seperti misalnya al-umara, tidak mau hadir di majelis itu. Karena majelis yang kemudian menyampaikan nasihat padanya adalah orang yang bodoh. Wa ta'allaqa bihimul awam man nisa. Akhirnya yang menghadiri majelis tersebut tentunya rata-rata orang awam dan juga wanita. Falam yatashaghalu bil ilm, dan mereka tidak menyebutkan diri mereka dengan ilmu. Wa aqbalu 'ala al-qasasi wa ma yu'jibul jahala, dan mereka lebih mengutamakan menyampaikan cerita-cerita dan segala sesuatu yang menakjubkan untuk orang yang bodoh. Wa tanawwa'atil bid'u fi hadzal fan, akhirnya bermacam-macam kebid'ahan muncul. Kenapa? Karena yang berceramah, yang memberi nasihat adalah tukang cerita dan tidak berilmu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَضَعُونَ أَحَادِثَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ. Di antara mereka ada yang membuat hadith-hadith palsu dalam perkara targhib dan tarhib, motivasi dan ancaman. Walabbasa alaihim iblis bi annana naqsidu haffan nasi ala alkhair. Akhirnya kemudian iblis memberikan tipu dayanya kepada para penceramah ini, para pemberi nasihat ini, bahwasanya tujuan kita adalah menganjurkan manusia untuk kebaikan. Wa kaffahum 'anil syarr, dan tujuan kita untuk menghindarkan mereka dari keburukan. Tapi bikin hadis palsu. Itu yang jadi masalah. Dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan motivasi, janji atau kemudian ancaman, peringatan, janji dan ancaman, kabar gembira dan juga yakni peringatan, itu metode dakwah Nabi dan Rasul. Tapi kenapa kemudian disampaikan padanya hadis yang palsu? Tapi lihat talbis iblisnya, kami menginginkan untuk kemudian menyarankan, menganjurkan, menasihatkan kepada manusia tentang kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Serasa benar. Padahal yang disampaikan hadis yang palsu. Wa hadza iftiyatun minhum 'ala asy-syari'ah, dan ini tentunya adalah pelanggaran dari mereka kepada syariat. Li'annaha indahum 'ala hadzal fi'li naqisatun tahtaju illa tatimma. Karena praktek mereka demikian ketika menyampaikan kabar gembira dan juga ancaman, tapi menggunakan hadis yang palsu, ini berarti mereka mengatakan bahwasanya syariat Islam ini kurang, perlu disempurnakan. Makanya itu adalah sebuah pelanggaran. Makanya itu adalah sebuah nasihat untuk semua kita, khususnya para penceramah. Jangan sampai niat baik kita untuk menasihati orang, niat baik kita untuk menjauhkan orang dari keburukan, tapi kemudian Anda selimuti ia atau diselimuti ia dengan talbis iblis, enggak apa-apalah pakai hadis palsu. Enggak apa-apalah hadis yang lemah. Yang lemah saja tidak kita lakukan, apalagi memalsukan. Jangan tertipu dengan talbis iblis demikian hingga kemudian kita melupakan larangan keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna kadziban alayya laysa ka kadzibin ala ahadin." Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Barang siapa yang berdusta atas namaku sengaja, persiapkan tempatnya di neraka. Ancaman neraka menunjukkan itu berarti perbuatan dosa besar. Jangan sampai kita menasihati orang, niat baik menasihati orang untuk melakukan kebaikan, niat baik untuk menjauhkan orang dari keburukan, padahal kita terjerumus kepada berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Terbis. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ تَلَمَّحُوا مَا يُزْعِجُ النُّفُوسِ. Di antara mereka, ada yang kemudian mencari-cari perkataan yang memotivasi jiwa, وَيُطْرِبُ الْقُلُوبِ, menggairahkan hati. فَنَوَّعُوا فِيهِ الْكَلَمِ. Akhirnya mereka membuat yakni kalimat-kalimat yang bermacam-macam. Fatarahum yunshidun al-ash'ar ar-ra'iqah al-ghazaliyah fil 'ishq. Akhirnya mereka karena niatnya ingin memotivasi orang, menggairahkan yakni hati orang, maka mereka harus membuat syair-syair, melantunkan syair-syair, menyenandungkan syair-syair. Tapi syair-syair berkaitan dengan cinta. Walabbas 'alaihim iblis bi annana naqsudu al-isyara ila mahabbatillah. Dan iblis masuk memberikan talbisnya kepada para penceramah ini, para pemberi nasihat ini, bahwasanya maksud kita agar mereka nanti cinta Allah. Jadi disampaikan yang di majlis tersebut syair-syair atau yakni kalimat-kalimat yang menggugah hati dan jiwa berkaitan dengan cinta. Wa ma'lumun anna 'amataman yahduruhum al-'awam alladhina bawatinuhum mahshunatun bihubbil hawa. Dan kita ketahui bahwasanya rata-rata yang hadir sebagaimana disebutkan di awal kan orang awam. Di mana kemudian hati dari mereka penuh dengan hawa nafsu. Bagaimana kemudian bisa memahami bahwasanya yang disampaikan itu tujuannya, maksudnya untuk cinta Allah? No. Terjerumus mereka kepada syair-syair cinta dan dipraktekkan ya antara sama makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Wa min dhalika man yudhhiru min at-tawajjudi wat-takhashu'i ziyadatan 'ala ma fi qalbihi. Di antara mereka juga ada yang memperlihatkan penghayatan, kekhusyuan ketika menyampaikan kalimat. Wa kathratul jam'i tujibu ziyadatan tu'mal. Ketika yang hadir banyak, mereka harus berkreasi. Mereka harus yakni menambahkan lagi yakni apa ya istilahnya ya, trik-triknya. Fatamsahu an-nafsu bi fadli buka'in wa khushu'. Akhirnya hati yakni lebih menyukai majlis yang penuh dengan tangisan. Karena itu bentuk dari kreasi yang dibikin oleh si penceramah, si pemberi nasihat. Kenapa? Karena yang hadir sudah sangat banyak. Wa katsratul jam'i tujibu ziyadatan tu'mal. Dan banyaknya yang hadir ini mengharuskan, mewajibkan ada tambahan yang harus dilakukan. Kreasi. Karena mereka memperlihatkan penghayatan, kekhusyuan. Akhirnya majlis ya majlis nangis-nangis. Faman kana minhum kadziban faqad khasira al-akhirah. Barang siapa di antara mereka yang berdusta, mereka merugi di akhirat. Faman kana shadiqan lam yaslam lam yaslam sidquhu min riya'in yukhanitu. Maka barang siapa di antara mereka jujur, maka tidak pernah akan selamat hatinya dari perbuatan riya. Wa minhum man yataharraku al-harakat allati yuki'u biha ala qira'atil alhan. والألحان التي قد أخرجوها اليوم مشابهة للغناء فهي إلى التحريم أقرب منها إلى الكراهية. Di antara mereka juga ada yang menggerakkan gerakan-gerakan yang kemudian bersesuaian dengan bacaan yang dilagukan, dan yang terjadi hari ini, kata beliau, yang mereka lakukan itu lebih mirip kepada nyanyian. Perbuatan yang mereka lakukan lebih dekat kepada keharaman dibandingkan makruh. Wal qari'u yatruk wal qasi yunshid al ghazal ma'a tasfikin bi yadayhi wa iqa'in bi rijlayhi fatushbihu sukra. Kemudian pembaca syair, yakni bernyanyi. Kemudian si penceramah menyampaikan syair-syair, yakni al-ghazal, yang penuh dengan cinta dan kasmaran, dengan bertepuk tangan, dengan gerakan kaki, akhirnya mirip seperti orang mabok. ويوجب ذلك تحريك الضباء وتهييج النفوس وسياح الرجال والنساء وتمزيق الثياب. Dan praktik yang seperti ini mau tidak mau membuat hati bergejolak, bersemangat, penuh akhirnya dengan, yakni majlis tersebut, dengan teriakan laki-laki, perempuan. Lima fi nufusi min dafa'inil hawa, karena yang ada dalam hati mereka adalah hawa nafsu. Thumma yakhrujuna fayaquluna kana al-majlisu tayyiban wa yushiruna bitibati ila ma la yajuz. Akhirnya mereka keluar dari majlis tersebut dan mereka mengatakan, wah, ini perkumpulannya bagus, ini majlis ta'limnya keren, ini majlis ta'limnya menyenangkan, kenapa isinya nyanyi-nyanyi? Yang disukai hukum asalnya dengan hawa nafsunya. Itu baru pengajian seru. Wa minhum man yajri fi dhalik wa minhum man yajri fi mithli tilkal halah allati sharahnaha lakinnahu yunshidu ash'aran nauhi 'ala al-mauta. Di antara mereka para penceramah yang bodoh ini, para pemberi nasihat yang bodoh ini, selain melakukan hal yang di atas, menyampaikan syair-syair lebih mirip kepada nyanyian daripada yakni lantunan syair, diiringi dengan gerakan-gerakan tubuh, gerakan-gerakan tertentu. Di antara mereka ada yang menyampaikan syair-syair ratapan terhadap orang mati. Wa yasifu ma yajri lahum min al-bala, kemudian mensifati apa yang terjadi kepada orang-orang yang telah mati ini dari petaka yang mereka telah alam. Akhirnya semua yang mendengarkan kemudian sedih. Fayubki bihan nisa wa yasirul makanu kal ma'tam. Akhirnya dengan cerita tersebut menyedihkan gitu ya. Bagaimana kemudian mereka menceritakan yakni bala, petaka, musibah yang dialami oleh orang yang sudah meninggal ini. Wa yadhkurul ghurbah, kemudian dia juga menyebutkan bagaimana keterasingan yang dialami oleh orang ini, membuat kemudian wanita-wanita menangis. Akhirnya tempat tersebut menjadi bukan seperti majlis ta'lim, tapi ya seperti majlis ratapan. Nangis-nangis gitu ya. Wa innama yanbaghi ayyudhkaru ayyudhkaru sabr ala faqdil ahbab lama yujibul jaza. Harusnya si penceramah itu menyampaikan nasihat kesabaran ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Bukan kemudian bikin syair-syair seperti ini, ratapan. Kalau kembali kepada perkataan beliau pertama, kenapa ini semua bisa terjadi? Karena yang maju ke permukaan orang-orang yang bodoh. Hingga kemudian mereka, dan mereka tidak menyibukkan diri dengan ilmu. Yang disampaikan akhirnya bukan ilmu, hanya cerita-cerita, kalimat-kalimat bikinan, kalimat-kalimat motivasi, syair-syair yakni cinta, ditambah dengan gerakan-gerakan tertentu supaya seru. Di momen yang lain disebutkan kemudian syair-syair ratapan yang seharusnya dia menyampaikan nasihat agar orang bersabar, tapi tidak. Karena memang tujuannya duniawi. Apalagi ketika yang hadir sudah makin banyak, harus ada kreasi yang baru. Akhirnya muncullah bid'ah-bid'ah yang macam-macam. Kenapa? Yang maju orang yang bodoh, yang tidak menyibukkan dirinya dengan ilmu. Ini perkataan Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Itu rekap sedikit untuk yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata beliau, "Waminhum man yatakallamu fi daqa'iki zuhdi wa mahabbatil haqqi subhana. Falabbas 'alaihi iblis innaka min jumlatil mawsufina bidzalik. Li'annaka lam taqdir 'alal wasfi hatta 'arafta ma tasif." Wasalaktat tariq. Dan di antara mereka, poin nomor 6, ada yang berbicara berkaitan dengan esensi zuhud, intisari zuhud. Di antara mereka ada yang berbicara tentang cinta kebenaran. Akhirnya iblis kemudian memberikan tipu dayanya kepada mereka, para penceramah, para pemberi nasihat, para penutur cerita ini, dengan satu talbis, innaka min jumlatil mausufina bidzalik. Kamu ini bagian dari orang yang memiliki sifat itu. Apa? Zuhud dan kemudian cinta kebenaran. Kamu bagian dari orang itu. Karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu mensifati hal yang demikian hingga kamu betul-betul tahu akan sifat tersebut dan kamu betul-betul menapaki jalan tersebut. Kamu ini orang zuhud, kamu ini orang cinta kebenaran, karena tidak mungkin kamu bisa mensifati hal tersebut kecuali kamu memang sudah menjalaninya. Woi, langsung kemudian tentunya besar hati ya. Terbis untuk semua para penceramah nasihat, masuk ulun pribadi tentunya. Jangan sampai kemudian talbis ini masuk kepada diri kita seakan-akan kita sudah menjadi praktisinya. Tentunya kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Satu dan yang lainnya berbeda. Harusnya kita selalu merasa kurang. Perintah-perintah yang kita sampaikan, terkadang kita sendiri belum melakukan. Larangan-larangan yang kita sampaikan, terkadang na'udzubillah masih kita langgar. Masih banyak yang kurang. Merasa diri sempurna, bahkan kemudian bagian di antara, yakni sifat orang yang zuhud. Wah, ini saya menyampaikan gini, oh, saya sudah bagian dari orang-orang ini. Gak mungkin saya bisa menyampaikannya kalau saya bukan praktisinya. Talbis. Padahal memang kita belum praktekkan kebaikan itu. Padahal memang belum kita tinggalkan maksiat itu. Al-Mushahidun al-Kiram وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِالطَّامَّاتِ وَالشَّطْحِ الْخَارِجِ عَنِ الشَّرْعِ وَيَسْتَشْهِدُ بِأَشْعَارِ الْعِشْقِ. Dan di antara mereka, ketujuh, ada yang berbicara berkaitan dengan bencana-bencana, penyimpangan-penyimpangan yang keluar tentunya dari syariat Islam, perkara-perkara besar tentunya ya. وَيَسْتَشْهِدُ بِأَشْعَارِ الْعِشْقِ. Dan kemudian dihadirkan syahid, dihadirkan saksi, atau dikuatkan perkataannya itu dengan syair-syair cinta. Berbicara tentang perkara yang besar-besar, disebutkan di sini ya, tamat, rencana, atau perkara-perkara yang keluar dari syariat Islam, dibarengi dengan syair-syair, syair-syair cinta. وَغَرْضُهُ أَيَّكْثُرَ فِي مَجْلِسِهِ السُّيَّحِ. Tujuannya hanya agar kemudian banyak orang yang hadir di majlisnya kemudian histeris. Walau ala kalamin fasid, walaupun tentunya yang disampaikan adalah perkataan yang rusak, tapi ini syair-syair cinta, hati suka. Wa kam minhum man yuzawwiqu ibaratan la ma'na tahtaha. Dan berapa banyak di antara mereka yang memperindah satu kalimat, memperindah satu perkataan, enggak ada maknanya isinya, tapi indah aja udah. Mungkin enak didengar gitu ya, indah tatanannya gitu ya, maknanya enggak ada. Wa aktsaru kalamihim al-yawm fi Musa wal Jabal wa Zulaikha wa Yusuf. Wala yakaduna yadhkuruna al-fara'id wa la yanhauna 'an dhanbin. Dan kebanyakan pembicaraan mereka di hari ini, di masa Imam tentunya di tahun 500-an, berbicara tentang Nabi Musa dan gunung atau ya gunung atau Bukit Tur Sina, Zulaikha dan Yusuf. Ya gitu-gitu aja, cerita-cerita. Karena tujuannya agar kemudian yang hadir banyak, ini tujuannya yang hadir banyak. Dan agar kemudian semua orang merasa takjub dengan yang dia sampaikan. Wala yakaduna yadhkuruna al-fara'id. Hampir saja mereka tidak menyampaikan perkara-perkara yang fardu, perkara-perkara yang wajib, yang harus diketahui oleh seorang tentang agamanya, enggak ada, enggak disampaikan itu. Wala yanhauna 'an dzambin, bahkan juga tidak ada menyampaikan tentang yakni dosa-dosa yang terlarang, tidak menyampaikan larangan akan sebuah dosa. No. Jauh dari penyampaian ilmu, jauh dari menyampaikan ilmu berkaitan dengan kewajiban seorang akan agamanya, jauh dari kemudian melarang orang dari larangan-larangan, yakni menjauhkan orang dari larangan-larangan tertentu, enggak ada. Yang penting yang hadir banyak, semuanya merasa takjub, terkadang histeris, bahkan kemudian yakni dengan teriakan-teriakan tertentu, kenapa yang disampaikan indah, yang disampaikan syair-syair, syair-syair kemudian syair-syair cinta dengan talbis supaya nanti kita cinta Allah. Padahal yang hadir rata-rata orang yang awam, basic akidah belum punya, ibadah kemudian belum sesuai dengan Nabi Muhammad, bagaimana kemudian orang digiring untuk cinta Allah padahal basicnya belum kuat. Akhirnya syair yang mereka dapatkan di majelis itu, kata-kata motivasi yang mereka dapatkan di majelis itu disalahgunakan. Al-musyahidun al-kiram, famata yarji'u sahibu zina wa musta'milu riba wa ta'rifu al-mar'atu haqqa zawjiha wa tahfadu salataha. Kalau sudah seperti ini para penceramahnya, kata Imam, para penceramahnya seperti ini, para pemberi nasihatnya seperti ini, tidak menyampaikan perkara-perkara yang penting dalam urusan agama, tidak melarang manusia dari perkara-perkara yang terlarang dalam agama, bagaimana kemudian pelaku zina bisa rujuk dan taubat? Bagaimana kemudian pemakan riba bisa rujuk dan taubat? Bagaimana kemudian seorang wanita tahu hak suaminya hingga kemudian dia bisa tunaikan? Bagaimana kemudian dia bisa menjaga salatnya sendiri? Enggak faham arif akhirnya. Hadir majelis, hadir, isinya nangis-nangis doang. Isinya nangis-nangis saja, misalnya majelis ratapan tadi. Isinya seru-seruan saja, kenapa? Syair, isinya nyanyi-nyanyi, lebih mirip kepada nyanyi-nyanyi, gendang-gendang, gerakan-gerakan tertentu. Bahkan kan rame ya akhir-akhir ini gitu ya. Sebagian orang yang dulu modelnya ikut majelis seperti ini, mereka sadar betapa bodohnya mereka waktu itu. Ikut perkumpulan demikian 1-2 tahun gak ada ilmu yang bisa didapatkan. Karena si penceramahnya gak menyampaikan memang. Sibuk dengan cerita-cerita. Kalau sibuk dengan cerita sejarah perjalanan Nabi Muhammad, bagus. Ada akidah di sana Anda pelajari. Ada ibadah di sana Anda pelajari. Ada adab di sana, ada akhlak. Karena yang Anda pelajari Nabi Muhammad, benar. Ini enggak kan bikinan-bikinan. Kata-kata atau kalimat-kalimat yang indah, yang memotivasi orang, tapi jauh dari perkara yang fardu. Jauh dari penyampaian ilmu. Kenapa? Yang hadir, yang muncul ke permukaan orang yang bodoh. Bodoh, dan mereka tentunya pasti tidak pernah akan menyibukkan diri dengan ilmu. Lah wong bodoh gimana? Ada sih ayat yang disampaikan, tapi kemudian dengan pemahaman sendiri. Ada sih hadis yang disampaikan, tapi kemudian dengan pemahaman sendiri. Rusak akhirnya. Lebih banyak merusak dibandingkan kemudian memperbaiki. Talbis. Kenapa? Karena tujuannya adalah jumlah yang hadir yang banyak. Dan mereka harus takjub dengan yang dia sampaikan. Orang kalau kemudian membuat kalimat-kalimat tertentu, jauh kemudian dari ilmu, dari firman, dari sabda, maka di satu momen dan yang lainnya akan terulang. Akan bosan dan membosankan. Akhirnya harus berkreasi lagi. Aduh, kalau gini-gini aja, aduh gak seru ya. Kita iringi dengan musik. Aduh, kalau gini-gini aja gak seru ya. Kita bikin orang nangis aja, agar mereka pulang dari sini terkesan, oh majelisnya bagus, nangis saya di sana. Di majelisnya sih nangis, keluar maksiat lagi. Kenapa? Tidak ada larangan di dalam yang disampaikan. Sholat enggak, kewajiban ABC dan D enggak, tidak ada kemudian hal-hal yang fardu yang disampaikan di sana. Pokok-pokok agama tidak disampaikan. Loh, bagaimana kemudian pezina bisa taubat? Pemakan riba bisa taubat? Perempuan akhirnya tahu kewajibannya dan kemudian bisa tahu ya hak suami hingga dia menunaikan kewajibannya, atau sebaliknya? Karena enggak diajarkan. Wallahu a'lam bissawab. Haulai taraku syar'a wa ra'a dhuhurihim wa li hadza nafaqat sila'uhum li anna al-haqqa thaqilun wal batilu khafifun. Ini perlu digaris bawahi karena di sini di buku aslinya dicetak tebal. Akhirnya mereka meninggalkan syariat, wa ra'a dhuhurihim, mereka tinggalkan syariat karena mereka tidak menyampaikan syariat, hanya cerita-cerita, kalimat-kalimat motivasi, jauh dari firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang penting tentang agama tidak disampaikan, lawang bodoh gimana? Larangan-larangan dalam syariat tidak disampaikan, akhirnya yang hadir ya hanya merasa takjub dengan yang disampaikan, tapi kemaksiatan jalan terus. Ketaatan, no, kenapa? Nggak diajarin. Mereka meninggalkan syariat di balik yakni punggung mereka. Mereka tinggalkan. Tapi dengan demikian, jualan mereka laku. Walihada nafakot sila'uhum. Praktek yang demikian dijual laku. Kenapa? Li'annal haqqa thaqilun. Karena kebenaran itu berat. Wal batilu khafifun. Dan kebatilan ringan. Orang ketika disampaikan tentang misalnya apa yang ramai sekarang gitu ya, banyak kemudian yang tidak setuju gitu ya, bukan sekarang, beberapa tahun terakhir lah, ketika banyak para ustaz memunculkannya ke permukaan sana sini, pemakan riba misalnya, banyak yang gak suka, banyak yang gak suka karena kebenaran itu berat. Bahkan ada orang yang memilih untuk tidak tahu, karena kalau tahu tidak bisa melakukan. Nah, ini salah. Harusnya belajar. Ikhlaslah dalam belajar. Ketika tahu, nanti Allah akan mudahkan kita untuk mempraktekkan. Entah satu perintah yang kemarin kita tinggalkan, entah satu larangan yang sekarang sedang kita lakukan, bisa kita tinggalkan. Belajar dulu. Bahkan untuk di zaman sekarang gitu ya, dengan teknologi yang luar biasa canggih ini ya, dengan media yang luar biasa tersebar luas ini ya, Anda tidak bisa beralasan dengan kebodohan. Ah, saya nggak tahu. Enggak, Anda nggak mau cari tahu. Anda nggak mau belajar aja. Padahal tinggal klik, semuanya tersedia. Yang mungkin insya Allah akhirnya menggiring Anda hadir ke majelis ta'lim. Mungkin awalnya di YouTube. Tapi penggunaan kuota Anda tepat. Anda ingin belajar, Anda mencari. Bukan kemudian merasa, aduh, ini kalau saya tahu, nanti saya nggak bisa tinggalkan. Ini kalau saya tahu, bertentangan dengan kebiasaan saya nih. Enggak lah, nah itu yang salah. Padahal kita kan nggak tahu umur. Lanjut kita dengan maksiat kita, lanjut kita dengan meninggalkan kewajiban dari Allah, mati siangnya. Dalam keadaan kebenaran telah disampaikan dan banyak Anda yang tidak mau tahu. Haula'i taraku syar'a wara'a dhuhurihim. Mereka meninggalkan syariat di belakang mereka. Tapi dengan praktek demikian, nafaqat sila'uhum. Dagangan mereka, jualan mereka laku kok. Kenapa? Li'annal haqqa thaqilun. Karena kebenaran itu berat. Wal batilu khafifun. Dan kebatilan itu ringan. Enak, seru. Seru. Nangis-nangis sama-sama. Oh, seru. Majelis salim yang hadir banyak, wah seru. Disampaikan di dalamnya cerita-cerita, wah asik. Tapi jauh dari ilmu. Akhirnya yang hadir tidak tahu kewajiban dia kepada Allah. Tidak tahu kewajiban yang harus juga dia tunaikan kepada hamba. Misalnya dia istri, apa yang harus dia tunaikan untuk suami. Misalnya dia seorang laki-laki, apa yang harus dia tunaikan untuk istri. Nggak tahu kenapa, nggak diajarin di majelis itu. Pokoknya, tapi kemudian mereka keluar dari majelis itu, mereka mengatakan, karena majelis thayyiban, wah keren. Majelis ta'limnya keren, baik. Kenapa? Karena hati suka sama yang seru-seru. Perintah ini, larangan itu, perintah ini, larangan itu, berat. Aduh, gak boleh ya. Aduh, haram ya. Aduh, di sini haram lulu. Nah, gitu ya. Aduh, dikit-dikit haram nih. Aduh, dikit-dikit syirik. Aduh, dikit-dikit bilangnya. Ah, berat. Karena kebenaran itu memang berat. Yang batil, yang ringan-ringan itu. Bagus nipit, buat kuat nipit perkataan Imam Ibnu Jauzi. Li'anna al-haqqa faqilun wal batilu khafifun. Karena kebenaran itu berat dan kebatilan itu ringan. Nah, hati ini lebih condong kepada yang ringan-ringan. Padahal kita tahu syariat dengan semua kebenarannya, betul, beban dia. Tapi bukan beban yang mustahil. Jutaan orang bisa melakukan. Kenapa Anda tidak bisa? Berat memang. Makanya namanya kita ini al-mukallaf. Kita ini al-mukallafin. Orang yang diberikan kepadanya beban syariat. Perintah ini, perintah itu, larangan ini, larangan itu, beban. Tapi Allah tahu. Dan Allah tidak akan bebankan kita sesuatu di luar kemampuan kita. Mampu kok melakukannya. Jutaan kaum muslimin mampu kok. Salat ini, puasa ini, zakat ini, haji, umrah ini, mampu kaum muslimin. Kenapa Anda enggak bisa? Jangan sampai Anda tidak bisa karena hukum asalnya Anda enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Karena enggak mau belajar. وَمِنْهُمْ مَنْ يَحُثُ عَلَى الزُّهْدِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ وَلَا يُبَيِّنُ لِلْعَامَّةِ الْمَقْصُودَ فَرُبَّمَا تَابَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ وَانْقَطَعَ إِلَى زَاوِيَةٍ أَوْ خَرَجَ إِلَى جَبَلٍ فَبَقِيَتْ عَائِلَتُهُ لَا شَيْءَ لَهُمْ. Wah, parah juga nih. Dan di antara mereka para penceramah, pemberi nasihat, penutur cerita, ada yang menganjurkan orang untuk berbuat zuhud, meninggalkan cinta dunia, meninggalkan dunia. Negakkan salat malam. Bagus-bagus ini. Akan tetapi tidak merangkan untuk orang yang awam maksud dan tujuannya. Keutamaan orang yang zuhud, keutamaan orang yang salat malam hanya disampaikan lepas gitu aja. Karena orang akan termotivasi melakukan jika kemudian mereka tahu keutamaan. Bahkan bisa jadi kata Syekh, ada seorang laki-laki yang bertobat, tapi karena tidak diajari bagaimana harusnya bertobat, bagaimana harusnya zuhud, bagaimana harusnya kemudian yakni menegakkan salat malam, enggak diajarin. Akhirnya wanqata ila zawiyah, malah ada orang bertobat tapi akhirnya menyendiri, bertapa. Karena dia enggak diajarin zuhudnya itu bagaimana sebenarnya. Meninggalkan dunia untuk tidak cinta dunia, prakteknya gimana sebenarnya? Gak diajarkan. Hanya kemudian diperintahkan untuk menegakkan salat malam. Kemudian prakteknya gak diajarkan. Akhirnya orang malah bertapa. Au kharaja ila jabalin, bahkan di sini dicetak tebal ya. Berarti ini prakteknya penting karena mungkin prakteknya banyak. Atau bahkan dia keluar pergi ke bukit atau ke gunung. Dan dia tinggalkan keluarganya tanpa nafkah. Kenapa? Sedang taubat, ingin zuhud, tapi kemudian gak tahu caranya. Ingin menegakkan peribadatan kepada Allah, tapi gak tahu caranya. Karena gak diajarin, yang ngajarin aja bodoh. Akhirnya malah bertapa. Sebenarnya ingkota ila zawiyatin, memutuskan diri untuk mojok. Terjemahannya bertapa, menyendiri, pergi ke gunung, pergi ke bukit. Dan kemudian dia tinggalkan keluarganya tanpa apapun. Banyak gak gini? Banyak. Wallahu a'lam bissawab. Wa minhum man yatakallamu fi raja'i wa tama' min ghairi ayyam zuja dhalika bima yujibul khawfa wal hadar fayuzidun nasa jur'atan ala al-ma'asi thumma yuqawwi ma dhakara bimailihi ila dunya من المراكب الفارهة والملابس الفاخرة فيفسد القلوب بقوله وفعله. Dan di antara mereka ada yang berbicara tentang pengharapan, ada yang berbicara tentang kita ini harus tamak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, harapan dan harapan. Betul, itu ajaran Islam. Berharap itu ajaran Islam. Kita sering menyebutkan faedah ini. Di antara tugas Nabi dan Rasul menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan. Berkaitan dengan kabar gembira akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkannya. Ada kok dalam syariat Islam. Tapi jangan lupa di Islam juga ada peringatan, ada ancaman. agar kemudian kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, akhirnya seimbang. Ini no. Hanya diajarkan harapan-harapan, hanya diajarkan pengharapan, mengharap apa yang Allah Subhanahu semua dari apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Mengharap saja tanpa ada diimbangi dengan adanya ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Min ghairi ayyam zuja dzalika bima yujibul khauf wal hadza. Dia berbicara tentang pengharapan dan tamak akan apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, meminta pengharapan, tapi dia tidak mencampurnya dengan sesuatu yang mewajibkan orang itu takut dan berhati-hati. Biar seimbang. Jangan berharap saja akan kenikmatan, jangan berharap saja akan pahala, tapi harusnya barangi juga dengan peringatan-peringatan agar orang kemudian imbang jalannya. Mengharap akan karunia dari Allah, tapi juga takut akan azab Allah. Orang kalau takut akan azab Allah, imbasnya dia akan meninggalkan maksiat. Tapi kalau kemudian hanya janji-janji saja yang disampaikan, pengharapan-pengharapan saja yang disampaikan, keutamaan-keutamaan saja yang disampaikan, orang akhirnya merasa aman dari azab Allah. Fayuzidun nasa jur'atan alal ma'asi. Ini pas ini. Akhirnya dia menambahkan kepada manusia keberanian untuk bermaksiat. Kan Allah Maha Pengampun. Kan yang disampaikan hanya janji-janji. Kayak yang disampaikan hanya kabar gembira. Akhirnya dia bikin orang berani bermaksiat. Kenapa? Allah kan Maha Pengampun. Gak apa-apa, ntar minta ampun aja. Yuzidun nasa jur'atan alal ma'asi. Dia menambahkan keberanian pada manusia untuk bermaksiat. Kenapa? Allah Maha Pengampun kok. Gak apa-apa. Thumma yuqawi ma dhakara bimili ila dunya. Kemudian dia menguatkan hal tersebut dengan kecondongannya kepada dunia. Minal marakibil fahirati wal malabisil fakhira. Dengan yakni tunggangan yang mewah, dengan pakaian yang yakni mahal, akhirnya dia malah merusak hati orang dan merusak amal orang. Yang seharusnya disampaikan kepada orang itu adalah janji dan juga ancaman, kabar gembira dan juga peringatan. Jadi seimbang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Mushahidin al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, dan ini sebagai penutup, naqdu masalikil wu'adh wal qusas. Apa terjemahannya sini, Bik? Kritikan. Kritikan yani untuk yani para pemberi nasihat, para penutur cerita akan jalan yang mereka yani telah lalui ini. Berikan nasihat, berikan solusi. Tapi sebelumnya beliau berikan mukaddimah di sini. Waqad yakunul wa'idhu shadiqan qasidan lin nasiha ila anna minhum man shariba ar-ri'asata fi qalbihi ma'a az-zaman fa yuhibbu ay yu'adha. Kadang bisa jadi penceramah, pemberi nasihat, penutur cerita itu maksudnya betul-betul baik, ingin menyampaikan nasihat, tapi yang jadi masalah dia suka popularitas, dia suka yakni kemasyhuran, dia suka untuk diagungkan, itu yang jadi masalah. Wa alamatuhu annahu idza dhahara wa'idun yanubu anhu aw yu'inuhu 'ala al-khalqi kariha dhalik walau sahha qasduhu lam yakrah ay yu'inahu 'ala khala'ikil khalqi. Tanda bahwasanya dia suka popularitas, tanda bahwasanya dia suka untuk diagungkan. Itu kalau misalnya ada orang lain yang menggantikan posisinya, atau misalnya ada pendatang baru yang menolong dia tentunya untuk memberikan nasihat kepada khalayak ramai, dia gak suka. Kalau betul-betul, walau sahak kasdu, kalau betul-betul niatnya memang baik, ingin menyampaikan nasihat, menyampaikan perintah, menyampaikan larangan, lam yakruh ayyu'inahu ala khalaikil, harusnya dia tidak yakni marah, harusnya dia tidak suka, harusnya dia yakni harusnya dia suka ketika ada orang yang menolongnya. Kalau memang niatnya baik, kenapa kemudian enggak suka ada yang kemudian menopang? Ada da'i yang lain, ada da'i yang lain. Kenapa? Jalan sama-sama, harusnya suka dong. Tapi enggak, kenapa? Dia suka dia yang populer. Hubbur ri'asah yuhibbu ayyu 'azzam. Kadang-kadang niatnya baik awalnya, tapi ini yang jadi masalah, penyakit hati. Wa minal qussasi man yukhlitu fi majlisihi rijala wan nisa wa tara nisaa yukthirna as-siyaha wajdan ala za'mihim fala yunkiru dhalika 'alayhinna jam'an lil qulubi 'alayhi. Sebagian para penutur cerita, mereka mencampur adukkan majlis laki-laki perempuan, dan kalian lihat bagaimana perempuan itu banyak berteriak, banyak histerisnya, tidak bisa kemudian merasa takjub dengan sesuatu. Akhirnya majlisnya malah rusak. Kenapa? Dicampur aduk. Jadi kayak konser malahan. Wallahu a'lam bissawab. Waqad yulabbisu iblisu 'ala al-wa'idil muhaqqiqi fayaqul lahu mithluka la ya'id. Bahkan di antara talbis iblis kepada para pemberi nasihat, para penceramah, para penutur cerita dengan bisikan, mithluka la ya'id, orang kayak kamu gini itu tidak memberikan nasihat. Artinya harusnya ini orang lain saja, kamu gak usah. Kedudukanmu terlalu tinggi untuk menjadi penasihat, untuk menjadi penceramah. No. Biar yang lain aja. Wa maqsuduhu bidzalika saddu babil khair. Padahal maksud iblis dengan pujiannya kepada orang ini, mungkin karena tingginya ilmunya misalnya, kalau sudah selevel kamu ini, gak usah turun, biar yang lain aja ceramah. Kalau sudah selevel kamu ini, gak usah lah. Orang-orang seperti kamu ini layak itu, tidak memberikan nasihat. Maksudnya apa? Supaya dia bisa menghalangi kebaikan. Maksud dari iblis, saddu babil khair, menutup pintu kebaikan. Karena orang nanti akan gede kepalanya. Padahal bisa jadi dia orang berilmu, tapi talbis iblisnya kena. Biarkan udah yang lain ceramah, kamu gak usah. Padahal bisa jadi yang lain adalah kusos, wu'al, pemberi nasihat, penutur cerita, penceramah. Tapi mereka tidak melandasi yang mereka sampaikan dengan ilmu. Mereka tidak menyibukkan diri mereka dengan ilmu. Akhirnya lebih banyak merusak, na'udzubillah, dibandingkan memperbaiki. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, al-musyahidin al-kiram. Mudah-mudahan bermanfaat, sadarni khilaf, kami mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua para penceramah, pemberi nasihat, penutur cerita, tentunya cerita yang benar, tetap berikan nasihat, tetaplah berceramah, Tapi ingat, landasi itu dengan ilmu. Landasi nasihat yang kita sampaikan. Landasi cerita yang kita sampaikan. Di atas ilmu, di atas dalil. Allah berfirman, maknanya. Nabi Muhammad bersabda, maknanya. Sampaikan janji, ancaman juga sampaikan. Sampaikan kabar gembira, larangan juga atau peringatan juga sampaikan. Perkara-perkara yang penting dalam syariat ini, itu yang harusnya kemudian kita sampaikan. Hai para penceramah. Khususnya perkara akidah. Lalu kemudian yani ibadah. Lalu kemudian adab, akhlak dan muamalah. Ada tahapannya, tapi harus kita sampaikan. Akhirnya orang tahu bagaimana harus memiliki adab kepada Allah dan Rasulnya, adab kepada kitabnya, baru kemudian lebih luas. Hak seorang istri diketahui oleh suami hingga dia bisa tunaikan. Hak seorang suami diketahui oleh seorang istri hingga dia bisa tunaikan. Kenapa? Karena penceramahnya menyampaikan ilmu. Bukan hanya kalimat-kalimat yang indah, kata-kata motivasi yang kemudian membuat hati bergejolak. Isinya hanya seru-seruan saja atau sebaliknya hanya tangisan seperti ratapan orang mati saja. Betul bahwasanya ketika orang keluar mereka takjub dan merasakan, wah, pengajiannya bagus. Tapi tidak ada ilmu di dalamnya. Zina dia tetap jalan, riba dia tetap makan. Sama suami mah tetap kurang aja, sama istri dia tetap kemudian tidak bertanggung jawab. Kenapa? Enggak diajarin di majlisnya. Dan tentunya ini untuk semua kita agar selalu ikhlas dalam beramal. Karena bisa jadi niat yang baik sebagaimana kritikan yang beliau sampaikan di sini, kadang memang niatnya baik, tapi kalau orang itu suka kemasyhuran, suka popularitas, suka untuk diagungkan, maka iri dengki akan muncul. Akhirnya keikhlasan akan pudar. Enggak bisa lihat ada penceramah yang lain, ada dai yang lain, ada yakni penutur nasihat yang lain bermunculan. Sakit hati. Kenapa Anda pengen Anda yang populer? Padahal ketika banyak yang bermunculan, banyak yang menyampaikan juga nasihat dan kebenaran, kita akan terbantu. Semua kita akan saling bantu akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan sampai kemudian talbis yang terakhir masuk kepada hati kita. Karena sudah tingginya misal derajat Anda. Hingga kemudian masuk talbis iblis. Orang macam Anda, orang macam kamu ini, yang sudah level setinggi ini, enggak turun ke bawah. Enggak, biarkan yang lain. Tapi tok-toknya yang lain bodoh gimana? Anda yang berilmu malah kemudian enggak turun. Kenapa? Karena kena talbis iblisnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salat dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh, ada dari Pangkal Pinang. Wah, ini antum harus kirim paketnya jauh nih. Seperti biasa tentunya ya. Yakni para penanya akan mendapatkan yang pertanyaannya saya baca dapat hadiah kitab Talbis Iblis. Insyaallah yang di Banjarmasin ya silahkan ambil. Dan yang di Banjarmasin plus dapat kalender Hijriah, masya Allah. Dan yang luar Banjarmasin ya kita akan kirimkan dan Anda yang menanggung akibatnya ya, yaitu ongkos kirim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya Ustaz. Loh, kenapa ada telepon masuk? Mohon nasihatnya Ustaz. Saya pernah mengikuti majelis. Katanya majelis dzikir. Tapi isinya nasyid. Dan di akhir acara dzikir sambil nangis-nangis. Oh, kok mirip sekali ya? Jadi bukan cuma di tahun 500-an ya. 1400-an pun masih terjadi. Katanya ini menyejukkan hati. Itulah yang diinginkan hati. Rasa takjub, seru. Setelah kenal sunnah, saya tinggalkan. Namun teman-teman saya masih tetap mengikuti majelis tersebut. Pas saya nasihati, malah saya dikatakan Wahabi. Syukran Ustaz. Hamba Allah dari Pangkal Pinang. Barakallahu fikum. Ya ini standar lah ya. Ya ini ya. Gelar ini selalu disematkan kepada para penyampai kebenaran ya. Karena kebenaran itu berat dan kebatilan itu ringan. Mungkin bisa jadi teman-teman Anda dengan melihat Anda saja mereka sudah berat. Dengan melihat Anda dan semua, Masya Allah saya tidak mensucikan, dengan semua ketaatan yang Anda lakukan mereka, aduh berat deh kalau ikut pengajian sana. Padahal enggak tuh, kenapa Allah mudahkan untuk kita. Tapi belajar dulu, ilmui dulu. Akhirnya nanti mudah untuk kita mengamalkan. Fakulun muyassarun lima khuliqalahu. I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kata Nabi Muhammad. Niscaya nanti akan dimudahkan. Tapi sebelum beramal, ya berilmu dulu kan. Maka sebenarnya tugas Anda sudah selesai. Anda sudah menampakkan nasihat. Bahwasanya seharusnya kita bukan cuma nangis-nangis. Nangis itu bagus. Kalau menangisi dosa, air mata menetes dari mata kita ini bagus. Bahkan mustahil orang masuk neraka kalau nangis karena takut akan azab Allah. Nangisnya benar. Bukan kemudian yang dibuat-buat. Bukan kemudian yang karena yakni terdorong karena kanan kiri juga nangis. No, tangisi sendiri. Tugas Anda sudah selesai insyaallah karena Anda sudah memberikan nasihat. Berkaitan dengan celaan, cacian, makian, standar lah. Anda belum dilempari batu kok. Kita belum sampai level dilempari batu. Sampaikan nasihat, paham mereka, selesai. Atau suruh mereka juga beri kitab ini ya. Syukur-syukur kalau mau baca. Bahwasanya yang mereka lakukan sudah ada 700 tahun yang lalu. Dan jangan kemudian tertipu. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Penanya dari Pangkal Pinang ya. Setimpal enggak tuh ongkos kirimnya? Ongkos kirimnya mahal banget. Berapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ya beliau menyebutkan nama. Apa hukumnya deposito di bank syariah? Tanya para ustaz yang fokus kepada perkara muamalah, bukan majelisnya di sini. Investasi emas online. Semua pertanyaan tentang bab muamalah. Setelah ini, nomor ini kita akan berikan kepadanya nomor Omar para ustaz yang ahli di bidangnya. Di kita mungkin kita akan share nomornya Ustaz Hasbi, nanti nomornya Ustaz Amin Nurbair atau Ustaz Irwan di Tirmidzi, kita akan share insyaallah. Bertanyalah kepada ahlinya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya usia 22 tahun. Saya hafal 3 juz Al-Quran. Masya Allah, barakallahu fiikum. Langkah berikutnya, saya lebih baik menambah hafalan Al-Quran atau hadis Arba'in An-Nawawi ya Ustaz? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Lanjutkan untuk menghafalkan Al-Quran. Ingat, jangan lupa, bukan cuma hafal. Baca tafsirnya. Hingga Anda mengetahui makna yang Anda hafalkan. Dan itu diantara tips menguatkan hafalan. Anda tahu isi yang Anda hafalkan. Dan tentunya inti dari semuanya adalah pengamalan. Hafal, tentunya ketika menghafal desa yang sama dia membaca juga sebelumnya. Baca kemudian tafsirnya agar faham maknanya. Dan inti dari itu semuanya mengamalkan isinya. Tetap menghafal Al-Quran. Silakan tambah hafalan Al-Quran Anda. Umur Anda masih sangat muda ini. Disebutkan 22 tahun. Masih top chair insya Allah. Apalagi kemudian sekarang itu ya. Formulanya sudah banyak ditemukan. Bagaimana cara cepat menghafal. Ingat, cepat juga lupanya. Maka harus dipertahankan dengan muraja. Silakan tambahkan hafalan Al-Quran Anda. Dan di saat yang sama, karena Anda sudah memiliki marakah kemampuan untuk menghafal, maka hadis Nabi Muhammad pun insya Allah mudah untuk Anda hafalkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Harus punya target. Harus punya target. Dan untuk mencapai sebuah target, ya tentunya ada tahapan yang Anda bisa lakukan. Misalnya, satu pekan saya harus hafal satu hadis Nabi Muhammad. Karena di Arba'in Nawawi kan ada yang panjang-panjang juga. Jadi dalam satu pekan, Al-Quran non-stop misalnya, tapi target satu sabda aja. Tapi kan panjang. Anda konsisten demikian, waktu berlalu panjang, akhirnya kemudian insya Allah, yakni hafalan Anda banyak. Dia sangat membantu. Kalau Anda hafal, mengerti maksudnya, tujuannya, selain Anda sudah amalkan, mudah untuk Anda nanti untuk berdakwah. Lawang Anda hafal dalilnya kok. Lawang Anda faham maknanya kok. Karena yang namanya, yakni dakwah harus dibangun di atas ilmu. Dan Anda menghafalkan dalilnya. Sebelum tentunya untuk kasus berdakwah, manfaat untuk diri Anda sendiri. Manfaat untuk diri Anda sendiri. Barakallahu fiikum. Ini tetap membaca Al-Quran, tetap menambah hafal Al-Quran, dan kemudian juga di saat yang sama Anda tetap bisa menghafalkan sabda Nabi Muhammad, tapi jangan digeber langsung. Satu-satu aja. Hafalan Quran tambah, hadis juga. Anda harus bikin metode. Pokoknya dalam satu bulan, kalau bisa hafal misalnya seperempat juz, misalnya yang paling minimal, atau setengah juz, dan dua sabda Nabi Muhammad. Nah, akhirnya Anda bisa atur tuh. Anda sudah pasang target dulu. Akhirnya Anda yang bikin metode caranya supaya bisa mencapai target. Dulu ya, dulu nih. Kalau misalnya waktu di pesantren, di antara yang dinasihatkan kepada kita oleh ustaz-ustaz kita dulu bahasa Arab. Itu di antara intisarinya adalah bahwasanya Anda mengetahui banyak kosakata. Itu di antaranya. Di antara yang menopang Anda mudah untuk berbahasa Arab, bukan cuma nahu, bukan cuma sorb, bukan cuma ilmu alat yang lain, Anda tahu banyak kosakata. Akhirnya kalau itu dinasihatkan kepada kami, bahwasanya satu hari harus hafal satu kata kerja, satu kata benda. Dan caranya kala itu diajarkan pada kami, tulis satu kata kerja, satu kata benda, di sticky note, dan tempel di tempat yang setiap hari kita sering melihatnya. Bisa di cermin. Kalau kami dulu, ya di yani di lemari masing-masing, di locker masing-masing, bisa di bagian luar, tapi lebih banyak kalau itu yang praktekkan di bagian dalam. Begitu buka, sek, doroba, memukul, satu kata kerja, kolam suah, peci, satu kata benda. Sehari Anda berapa kali Anda buka lemari itu? Akhirnya hafal. Sebulan ya 30 kata kerja, ya 30 kata benda. Semakin banyak Anda mengetahui kata, kosakata, mufrad dan bahasa Arab, semakin menopang bahasa Arab Anda. Nah, praktekkan itu pada firman Allah, praktekkan itu dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Cuman ya jangan dirobek, ditempel, enggak, dibatasin aja. Wallahu alam bisawab. Dan Al-Quran di gadget ada. Sabda Nabi Muhammad di gadget ada. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu yani yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Lanjut menghafal Al-Quran dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Karena itu mendukung, menopang, menolong kita suatu saat ketika ingin menyampaikan nasihat karena dalilnya kita hafal. Ada nomor masuk, tapi ini pertanyaannya sama. Oh, berarti dia ngirim ke itu juga, ke YouTube juga ya, yang dari Pangkal Pinang nih. Nomornya masuk juga nih. Iya. Oke, barakallahu fikum. Ustadz, apakah ikut juga berdosa jika mengikuti pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh ustadz yang tidak benar apa yang diajarkan tersebut karena mengira bahwa apa yang diajarkan ustadz itu benar? Nah ini, al-musyahidun al-kiram, susah memang kemudian gimana ya kita kemudian bisa mengetahui bahwasanya yang disampaikan ini benar. Ini contoh mudahnya ya, ini juga mungkin pakemnya ya. Kalau Anda dapatkan satu penceramah, satu ustaz yang disampaikan ilmu yang disampaikan oleh dia ilmiah, artinya berlandaskan dengan rujukan yang jelas, firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya, pemahaman para ulama akan firman itu dan sabda itu sudah ciri mudah untuk semua kita mengetahui ini layak untuk didengarkan nasihatnya. Tapi kalau setengah jam berbicara, satu jam berbicara, tidak ada ayat Allah satu pun yang muncul. Tidak ada satu sabda Nabi pun yang kemudian dikeluarkan. Maka itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah wahyu Allah. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Ini contoh mudah. Tentunya banyak trik yang lain. Banyak tips yang lain. Di antaranya juga tentunya tidak menyeru kepada fanatisme misalnya. Anda bisa ukur itu kok. Tidak mengusung fanatisme kepada dirinya atau kelompoknya. No. Atau kepada ulama yang dia anut, imam yang dia anut. No. Tapi kalau kemudian dia memberikan nasihat agar semua Anda menjadikan imam yang satu, Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan, itu kemudian tips yang kedua. Darinya, dari semua kita yang awam, tahu. Oh, inilah yang benar. Kenapa? Dia kemudian hanya memberikan nasihat kepada orang agar merujuk kepada imamnya kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW. Berarti imam-imam mazhab bagaimana? Boleh, enggak ada masalah. Tapi kemudian yang disampaikan bukan kepada imamnya. Yang disampaikan si imam itu apa? Ya firman Allah, sabda Nabi Muhammad juga. Mereka mempermudah untuk kita memahami firman dan sabda. Maka tetap ustaz yang seperti ini tidak menyuruh kepada fanatisme ilmiah, tidak menyuruh kepada fanatisme golongan, tidak rahasia-rahasiaan, timing ceramahnya juga umum, habis subuh kah, habis zuhur kah, habis asar kah, habis maghrib kah, habis isya kah, umum saja dan terbuka untuk umum. Tidak ada kemudian harus daftar dulu. Kemudian ketika sudah daftar pengajian nanti jam 11, jam 12 malam. Apaan? Ya, kita yang awam sudah bisa yakni teliti dari awal. Dan yang nomor satu tadi yang paling penting. Apakah yang disampaikan berlandaskan rujukan yang jelas ilminya, firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya, dan dengan cara apa dia memaham. Wallahu alam bisawab. Karena terkadang kita juga bingung, mana ya, gimana tahu dia benar atau enggak ya, gitu. Maka ini salah satu ya, di antara tipsnya. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Bagus pertanyaannya. Gimana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kita menyikapi situasi di tempat kerja? Terkadang teman-teman bertanya tentang permasalahan agama. Sementara mereka menganggap kita punya ilmu agama yang lebih baik dari mereka. Terkadang kita menjelaskan sesuatu dengan yang pernah kita dengar dari kajian. Tetapi kita menyadari bahwa kita tidak memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni. Apakah kita berdiam diri saja atau menjelaskan sesuai yang kita ketahui atau menyarankan untuk mendengarkan kajian yang kita ikuti agar lebih jelas? Dua-duanya lakukan. Dia ketika bertanya kepada Anda, dia butuh jawaban kala itu. Ketika yang dia tanyakan Anda ketahui, Anda fahami. Kan kata Nabi Muhammad, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ayat atau hadis yang Anda memang fahami betul-betul. Sampaikan on the spot, karena dia butuhnya waktu itu. Nah, baru kemudian begitu selesai, kalau antum ingin lebih jelas, yuk ikut kajian. Nanti antum bisa tanya ustadznya langsung. Atau jangan ikut kajian langsung, nanya enggak. Ikut dulu ya, yuk ikut kajian dulu. Dengarkan sekali, dua kali, tiga, empat kali. Karena terkadang di pengajian tersebut, pertanyaan-pertanyaan dia terkadang sudah terjawab di materi. Makanya ajak kajian dulu. Kalau belum terjawab, silakan kemudian bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi kalau memang basicnya tidak mampu, maka jangan jawab. Jangan sampai kemudian kita menyampaikan sesuatu dan salah. Tapi kalau Anda mantap memahami satu perkara, Anda fahami betul-betul, sampaikan dulu, karena on the spot dia ingin nasihat kala itu. Setelah itu, habis ini gimana kalau kita nanya ustaz? Itulah yang saya pahami dari keterangan ustaz, dari perkataan para ulama tentang firman ini dan sabda itu. Tapi untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya beliau. Hadir pengajian yuk. Ya. Karena bisa jadi lewat Anda orang tersapa hidayah. Bisa jadi lewat Anda orang tersapa hidayah. Bisa jadi karena Anda, Allah Subhanahu wa taala lunakkan hatinya dan Allah berikan kepadanya hidayah taufik. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salam khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 5 penanya dan 1 penanya tapi saya enggak jawab, saya enggak bisa. Tapi tetap dapat hadiah ya. Tadi yang nanya tentang riba deposito, kita akan berikan kepadanya nomor para ustaz yang layak untuk menjawab hal tersebut. Tapi tetap Anda insya Allah dapat yakni hadiah. Barakallahu fikum. Nanya dan saya enggak jawab dapat hadiah, kan mantap. Barakallahu fikum. Nanti akan dihubungi semuanya oleh Akh David, 5 orang ini yang di Banjarmasin, tentunya silakan ambil nanti kitabnya. Yang di luar Banjarmasin kita akan kirimkan. Yang di Banjarmasin plus dapat yakni kalender hijriah ya. Kalender hijriah tahun lalu ya. Gak ada gunanya dong ya. Gak kalender hijriah baru dong. 14.4.42. Wallahualam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.